katakanlah, katakan bagaimana caranya. Siapa berbeda di dalam diriku? Ku telah hancur, telah hancur di dunia ini. Namun kau tersenyum, tiada peduli. Katakanlah.